Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah azzakumullah. Sekarang kita sampai pada pembahasan inti kajian kita pada hari ini. Yaitu meraih keberkahan di dalam mengais rezeki. Ini merupakan inti daripada bimbingan Islam terkait dengan bab ini. Ikhwanul Muslimin azakumullah, ada beberapa perkara penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dalam mengais rezeki supaya usaha dia barokah syar'i. Yang pertama ialah antakuna niyatuhu fil kasbi salihatan. Yang pertama ialah niat dia di dalam mengais rezeki, niat yang baik, niat yang salihah. Bagaimana bentuk-bentuk niat, niatan-niatan yang baik dalam mengais rezeki? Disebutkan oleh para ulama beberapa bentuk. Yang pertama ialah al-qiyamu biwajibi nafsih wa wajibi a'ilatih wa man yaqum bimu'natih. Dia mengais rezeki dengan niat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, kewajiban terkait dengan pribadinya. Dia mengais rezeki dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kebutuhan orang-orang yang dia tanggung selama ini. Ini niat yang bagus, niat yang salihah. Yang kedua, di antara bentuk niat yang salihah dalam mengais rezeki ialah al-kafaf wal-istighna'u bi-talabihi 'anil nas. Dia mencari rezeki, mengais rezeki supaya tidak butuh kepada orang lain, tidak mengemis-ngemis kepada orang lain, cukup dengan usaha yang dia lakukan saja. Al-istighna 'anil nas. Niatan yang ketiga, dia mengais rezeki dalam rangka untuk bisa melakukan ibadah, ibadah maliyah, ibadah-ibadah harta benda seperti zakat, sedekah, infak-infak untuk perkara kebaikan, baik kebaikan dalam bentuk kemaslahatan, kemaslahatan khusus, memberikan infak kepada fuqara wal masakin, memberikan infak kepada yang membutuhkan, yang dhu'afa atau semisalnya, atau berinfak untuk kemaslahatan umum, bangun masjid, untuk bangun pesantren, dan hal-hal yang lain yang merupakan kemaslahatan umum untuk kaum muslimin. Dia punya planning semacam itu. Dia berupaya dengan harta yang dia miliki, dengan usaha yang dia cari, untuk bisa melakukan, melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Bahkan lebih daripada itu, ya kawan, dia kepingin haji, dia kepingin umrah dan segala macamnya dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Itu menunjukkan niatan dia ikhlas, niatan dia bagus. Yang keempat ialah dia mencari usaha-usaha yang thayyib, sengaja sungguh-sungguh memilih usaha-usaha yang thayyib, yang bagus, jauh dari usaha-usaha yang haram, usaha-usaha yang khabith, yang jelek. Ini poin-poin yang disebutkan oleh para ulama dari niyah-niyah atau niat-niat yang salihah, niatun hasanah dalam mengais sebuah rezeki. Ini akan menjadi pijakan pertama keberkahan pada rezekinya. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Bahjah Qulubil Abrar di halaman yang ke-52 dan setelahnya, beliau mengatakan fa'awwalu barakatir rizqi ayyakuna muassasan ala taqwa wa niyati salihah. Awal keberkahan rezeki seseorang ketika dibangun di atas ketakwaan dan niat-niat yang bagus, niat-niat yang salihah. Awal barakatul rizq. Barakallahu fikum. Ketika orang tadi barakallahu fikum dalam mengais rezeki, mencari usaha, menjalankan sebuah usaha, punya niatan-niatan seperti yang disebutkan di atas, maka semua pergerakan dia, tindak tanduknya, usahanya, upayanya itu dinilai ibadah kepada Allah. Dinilai taqarrub, sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Luar biasa. Dunianya dapat, ternyata dinilai ibadah. Karena apa? Karena niatnya yang salihah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Kalau yang dia niatkan niat yang bagus terkait dengan mengais rezeki dengan poin-poin di atas, maka mendapatkan pahalanya barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis secara khusus ikhwan terkait dengan poin-poin di atas. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, istighnau anin nas walau bisusis siwak. Hendaklah kalian merasa cukup, tidak butuh kepada orang lain, walaupun hanya dengan sekedar satu gosokan siwak. Barakallahu fikum. Upayakan jangan sampai merasa perlu kepada orang lain. Jangan sampai merasa perlu kepada orang lain. Cukup dengan usaha sendiri, walaupun sedikit segosokan siwak. Jangan sampai merasa butuh kepada orang lain. Ini hadis dikeluarkan Al-Bazzar dalam musnadnya, juga dikeluarkan At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Barakallahu fikum. Ini hadis yang menjadi prinsip Islam dalam niat mengais rezeki. Satu diantaranya supaya kita jangan jadi pengemis. Jangan selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang selalu butuh, perlu kepada orang lain. Mandiri. Jadi orang yang mandiri. Barakallahu fikum. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Jangan butuh kepada orang lain walaupun segosokan siwak. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abu Kilabah. Abu Kilabah namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah. Beliau pernah menasihati Ayyub as-Sikhtiyani. Ini mereka semuanya adalah ulama tabi'in. Katanya Abu Kilabah, ya Ayyub, ilzam suqak fa inna fiha ghina 'anil nas wa salahan fid din. Wahai Ayyub, tetapi pasarmu, yakni teruslah kamu berusaha di pasar, jualan atau apa begitu. Terus kamu mencari usaha, mengais rezeki. Sebab padanya ada upaya ghina 'anil nas, supaya kita tidak perlu kepada orang lain. Dan padanya ada kemaslahatan, kesolihan untuk agama kita. Barakallahu fikum. Itu niatnya ya, Fanya. Niatnya supaya jangan menjadi orang yang selalu menjadi beban orang lain, mengemis buat orang lain, supaya mandiri dan untuk memperbaiki agama kita. harta tadi digunakan untuk kemaslahatan agama juga, yakni untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan harta benda. Ini akhir disebutkan oleh Abdul Razak As-San'ani dalam Al-Musannaf dan juga yang lainnya dari banyak jalur, ya ikhwan, di Asanida Sahihah. Di kalangan para ulama, tindakan mengais rezeki dengan niatan-niatan tadi, ingat, dengan niatan tadi, bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan banyak harta, bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan banyak usaha, betul-betul niatnya salihah, dipandang oleh para ulama tindakan itu lebih utama, lebih afdal daripada ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, enggak wajib, baik itu sholat ataukah siam ataukah haji yang enggak wajib. Barakallahu fikum. Al-Imam Abu Ya'la Al-Hanbali, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hanbali dalam bukunya Al-Adabu Syar'iyyah, menukil ucapan Abu Ya'la Al-Hanbali, beliau mengatakan, wal kasbu alladhi la yuqsadu bihi at-takatsur wa innama yuqsadu bihi at-tawassul ila ta'atillahi ta'ala min silatil ikhwan aw yasta'iffu an wujuhin nas fahuwa afdal lima fihi min manfaati ghairihi wa manfaati nafsih huwa afdal min at-tafarrug ila talabil ibadah min as-siyam was-salah wal-hajj. Luar biasa. Kata beliau rahimahullah, mengais rezeki yang tidak diniatkan untuk berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Mengais rezeki, mencari usaha, tidak diniatkan untuk berbangga-bangga dengan banyak harta, dengan banyak usaha, tapi diniatkan untuk bisa mentaati Allah Azza wa Jal, seperti bisa menyambung hubungan dengan para ikhwah-ikhwah yang lain, bantu-bantu mereka, atau dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri, jangan sampai mengemis kepada orang lain. Ini lebih afdal, lebih afdal, sebab padanya ada kemanfaatan untuk orang lain dan kemanfaatan untuk diri pribadi. Ini lebih afdal daripada orang itu fokus untuk beribadah sunnah, baik itu sholat ataukah puasa ataukah haji. Barakallahu fiik. Paham insyaallah ya? Ini menggambarkan barakallahu fiik bagaimana kedudukan yang sangat tinggi yang namanya talabul ma'isyah dengan niat yang salihah. Tujuannya bukan dalam rangka memperbanyak, bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan jumlah harta, jumlah usaha, tapi dalam rangka untuk niatan-niatan yang bagus-bagus tadi itu. Diriwayatkan oleh Al-Hallal dalam risalah beliau Al-Hathru ala Tijarah wa isnaduhu sahih dari Muhammad ibn Thawr rahimahullah, dia menceritakan dulu Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah pernah melewati kami sementara kami sedang duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjidil Haram. Maka Thawri rahimahullah bertanya, ma yujlisukum, kamu ngapain duduk di sini? Ngapain kok duduk di Masjidil Haram semacam ini? Fanaqul, kami mengatakan, famanasna, mau apa lagi? Mau aktivitas apa lagi? Ya di sini, duduk di Masjidil Haram. Maka beliau mengatakan, utlubu min fadlillah wa la takunu 'iyalan 'alal muslimin. Mending kalian ini mencari fadilah Allah. Kalian cari fadilah-fadilah Allah itu, cari rezeki, mengais rezeki sana. Dan kalian jangan menjadi beban kaum muslimin. Jadi muslimin masih sesuatu kepada mereka, mereka hanya fokus ibadah, fokus untuk sholat, fokus untuk puasa, fokus untuk ibadah-ibadah sunnah, tapi enggak pernah ada usaha mengharapkan pemberian kaum muslimin. Jangan. Sana, ayo pergi semua sana, cari rezeki sana. ayo cari ma'isyah, cari ma'isyah, begitu. Dan jangan menjadi beban untuk kaum muslimin. Sehingga tujuannya apa, ikhwan? Untuk mandiri, supaya jangan menjadi pengemis, supaya jangan menjadi beban bagi masyarakat. Mandiri, istighna anin nas, dan niatan-niatan yang mulia-mulia tadi, barakallahu fikum, di kalangan para ulama itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Nama ya. Hadza wadih. Ini yang pertama. Jadi tolong perhatikan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Anda mencari usaha, apa tujuannya? Kalau semata-mata mengumpulkan harta, selama itu mubah, ya cuma dapat mubahnya saja. Faham insyaallah ya? Tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Tapi ketika niatnya dengan niat yang salihah, dengan poin-poin tadi, untuk kepentingan pribadi, kebutuhan pribadi, keluarga yang ditanggung untuk orang lain, untuk bisa ibadah-ibadah harta benda, dan dari niatan yang baik tadi, maka mendapatkan dunia, mendapatkan kemanfaatan pribadi, memberi kemanfaatan kepada orang lain, dan semua aktivitas kita selama mengais rezeki dinilai ibadah dalam Islam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadza mafhum. Yang kedua yang membuat usaha kita barokah ialah taqwallah tabaraka wa ta'ala wa tarkuz dzunubul ma'asi. Selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Ini upaya satu membuat barokahnya usaha. Yang kedua, inilah satu-satunya cara yang syar'i untuk melancarkan rezeki. Yang ketiga, ini upaya syar'i untuk melanggengkan rezeki tadi. Barakallahu fikum. Supaya rezekinya barokah, supaya rezekinya lancar, supaya rezekinya langgeng, tidak cepat sirna. Itu dengan takwa Allah. Barakallahu fikum. Sehingga mengumpulkan dua kemaslahatan. Kemaslahatan dunia dapat mengais rezeki. Kemaslahatan agama, kemaslahatan ibadah dapat. Tidak melupakan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat semacam itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Barakallahu fikum. Berarti kalau ibadahnya tetap jalan, imannya terjaga, takwanya terjaga, perintah-perintah agama dilaksanakan, larangan-larangan agama ditinggalkan, takwa, barakallahu fikum, terus beramal saleh mentaati Allah Azza wa Jal, juga berusaha dengan cara yang bagus, maka dia menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, tidak akan merugi dunia akhirat. Barakallahu fikum, taqwallah. Dalam sebuah ayat yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, di At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang efek positif ketakwaan, ya ikhwan, terkait dengan rezeki. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Lanjut, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi, jalan keluar dari semua permasalahan dia. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Lancar rezekinya, Pak, dengan takwa Allah. Allah mengatakan dalam ayat yang lain lagi terkait dengan penghuni sebuah desa. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, seingat saya di kalam di Al-A'raf dan Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Masya Allah, kesejahteraan, kebahagiaan, rezeki melimpah dari atas, dari bawah, akan dirasakan oleh kaum muslimin ketika mereka menjaga iman dan takwanya. Tidak ada satu perbuatan, satu amal pun yang bisa membuat rezeki barokah, membuat rezekinya lancar, membuat rezekinya terus langgeng, melebihi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwallah ya kawan. Terutama bertakwa saat menjalankan usaha tadi. Laksanakan perintah-perintah agama pada usaha tadi. Jauhi larangan-larangan agama pada usaha tadi. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya, Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, Ibn Majah dalam sunannya, wahuwa hasan, dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, belum mengatakan dalam sabdanya, innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Sungguh seorang hamba itu diharamkan rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ini sabdanya Rasul. Sehingga kata para ulama, di antara tindakan-tindakan yang menutup pintu rezeki adalah dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Nah, itu dirasakan oleh kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, biasanya lancar. Ini kok agak seret ini. Nah, introspeksi diri. Jangan-jangan ada dosa yang dia lakukan. Jangan-jangan ada maksiat yang dia kerjakan. Cek. Ini katanya Rasul, seorang hamba diharapkan rezeki dikarenakan dosa yang dia lakukan. Maka dosa menutup pintu rezeki. Dosa menghancurkan semua usaha. Barakallahu fikum. Tinggalkan jauh-jauhnya. Mungkin ada yang tanya. Kalau di lihat kenyataannya Ustaz, banyak loh orang-orang yang kita tahu mereka itu ya ahli maksiat, ya maksiatnya jalan, tapi rezekinya kok yuk tenang Ustaz, lancar melimpah ruah. Ya Pak ya, ada contohnya apa enggak ada di masyarakat? Ada. Dan buktinya banyak itu. Lain ini. Berbagai macam bentuk dan ragam dosa yang mereka lakukan. Nyatanya, omahe mentereng, Ustaz. Rumahnya mentereng, mobilnya banyak, kaya, Ustaz. Barakallahu fikum. Apa jawabannya, ikhwan? Jawabannya itu adalah istidraj minallah. Dia itu sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istidraj, dilulu, dibiarkan. Semakin banyak dosa, semakin lancar rezekinya. Begitu dia nanti lalai, terlena, lupa dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada, maka suatu saat nanti Allah akan menghukum dia dengan hukumannya begitu berat yang membuat dia semakin tersiksa dengan itu. Kalau bukan di dunia, di akhirat nanti. Jangan merasa aman. Nah, itu termasuk makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa aman dari makar Allah Azza wa Jal. Itu istidraj. disebutkan dengan langsung, dengan nas langsung oleh Rasulullah SAW. Hati-hati. Paham gak? Hati-hati. Jangan merasa aman. Mana nyatanya? Oh, malah banyak rezekinya. Salah tuh hadisnya. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Tidak lama lagi Anda akan mengalami suatu kondisi yang mengenaskan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga yang ini tolong camkan baik-baik. Berkah, jadikan rezeki kita berkah dengan takwa kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah, dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah statement yang bisa dikatakan latifah, sangat halus dan penting untuk kita cermati. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza aradta an ta'lama min ayna asaba ar-rajulu malahu, fanzur fi ma anfaqah. Fa innal khabith yunfiqu fi as-saraf." Artinya, kalau kamu ingin tahu dari mana seseorang itu dapat hartanya, lihat untuk apa dia belanjakan. Kalau kamu ingin tahu dari mana orang itu mendapatkan hartanya, lihat untuk apa dia gunakan, untuk apa dia belanjakan. Sebab yang namanya khabith, harta yang jelek, itu pasti dibelanjakan untuk foya-foya, untuk israf. Barakallahu fikum. Ini diisahkan dengan latifah, sesuatu yang unik dari pernyataan beliau rahimahullah, namun perlu cermati. Bukan berarti ngajarin antum suudzon lo ya. Jangan suudzon kepada semua orang. Cek cek cek cek blak blak blak. Hah? Ini halal apa haram usahanya ini? Digunakan untuk apa itu? Hah? Cek cek cek. Jangan. Bukan. Itu alami ketika perkaranya masyhur. Perkara yang sangat dikenal di tengah-tengah masyarakat, si fulan biasa berfoya-foya, si fulan biasa menghambur-hamburkan hartanya, si fulan dan segala macamnya, ketahui itu mesti dapatnya enggak beres. Hah? Dapatnya enggak beres mesti ya, Pak. Sebab kalau dapatnya itu betul-betul halal, syar'i dengan keringatnya sendiri, eman-eman ya, Pak. Itu digandol itu mana ya, Pak? Ini jerih payah saya. Tapi kalau dapat yang enggak beres, dia enggak mikir bukan punya dia. Yor gitu. Dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil menipu dan segala macamnya. Udah. Dia akan royal, fior-fioran, dia akan foya-foya, dia akan menghambur-hamburkan harta. Karena merasa itu bukan dari jerih payah dia sendiri. Barakallah, itu alami, jangan sebutkan kepada orang lain. Barakallah itu. Ini pernyataan dari beliau rahimahullahu taala, sehingga supaya rezeki kita barokah dibangun di atas asas ketakwaan, asas ketaatan kepada Allah, asas amal saleh. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, dan ini merupakan yang paling penting dalam menjalankan usaha, yaitu an ayyakunal kasbu halala. Tayyib, usahanya harus usaha yang halal. Usahanya harus halal dari cara-cara yang halal. Sedikit pun tidak boleh dari perkara-perkara yang haram. Kasbul halal, barakallahu. Naam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, memerintahkan para anbiya wal mursalin untuk memakan perkara-perkara yang thayyib, dari usaha-usaha yang thayyib. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, hendaklah kalian memakan yang thayyib-thayyib saja, yang bagus-bagus, yang halal-halal saja, dan beramal solehlah kalian. Jadi disebutkan di Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk memakan yang thayyib-thayyib saja. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang thayyib-thayyib dari apa yang aku rezekikan kepada kalian. Yang thayyib saja. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 172. Barakallahu'alaikum. Juga Allah Azza wa Jal menyebutkan di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Menghalalkan yang thayyib-thayyib untuk umatnya dan mengharamkan yang khabith-khabith, yang jelek-jelek atas umatnya. Ini di Al-A'raf 157. Barakallahu'alaikum. Ini semua menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, harus dari usaha yang halal. Ini harga mati. Titik enggak pakai koma. Harus halal, usahanya halal, caranya halal, digunakan untuk perkara yang halal. Tidak diperbolehkan sedikit pun usaha-usaha yang haram atau dengan cara-cara yang haram atau dipergunakan untuk perkara yang haram. Harga mati, harga mati. Barakallahu fikum. Ini namanya kasbul halal. Yang namanya halal, definisinya barakallahu fikum ialah kullu ma ahallallah fahuwa tayyibun nafi' fil badani wad-din. Segala sesuatu yang Allah halalkan itu perkara yang mubah dan perkara yang tayyib, yang bermanfaat. Manfaat untuk badan, manfaat untuk agama. Dan segala sesuatu yang Allah haramkan itulah khabith, perkara yang jelek. Perkara yang jelek yang membahayakan, baik membahayakan badan atau membahayakan agama kita. Harus yang halal. Ingat kaidahnya, hukum asal sebuah usaha adalah halal, kecuali ada nas-nas dalil yang mengatakan keharamannya. Sehingga banyak yang halal. Cocok tanam halal, ya, jual beli halal, bikin barang dijual, produk barang dijual halal, selama tidak ada perkara yang haram. Apa saja ikhwan yang haram? Oh, diem. Apa saja yang haram? Halal kan banyak, jadi haramnya sedikit. Kira-kira apa saja yang haram? Ini usaha, ini bukan makanan. Usaha-usaha yang haram seperti yang mengandung unsur riba. Jelas Allah mengharamkan yang namanya riba. Apalagi ya ikhwan? Hah? Apa ini? Hah? Usaha dalam bentuk perzinaan, prostitusi. Dikarenakan dalam Islam diharamkan yang namanya perzinaan dan hal-hal yang mengandung penyimpangan-penyimpangan seksual. Yang lagi ngetren apa ya, Van? LGBT. Ini semua diharamkan dalam Islam dikarenakan tindakannya begitu keji, begitu hina. Barakallahu'alaikum. Dan secara medis juga mengandung banyak penyakit. Tidak boleh mencari usaha dalam bidang ini. Dikarenakan nasnya jelas keharamannya. Nah, terkait dengan narkoba, jual beli narkoba, khamer, itu nama Islamnya, khamer atau narkoba atau segala sesuatu memabukkan, ini hukumnya haram. Dikarenakan nas Islam tegas menyatakan haramnya khamer. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan, loh, kan saya jual beli itu kan konsumsi pribadi, saya kan tidak mengganggu orang lain. Jangan memandang cuma semata-mata ganggu orang lain. Dalam Islam yang membahayakan diri pribadi juga diharamkan. La darara wa la dirar. Tidak ada perkara yang membahayakan dalam Islam tidak boleh mengerjakan perkara yang membahayakan dalam Islam, dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tidak boleh. Faham insyaAllah ya? Apalagi ikhwan? Judi, naam, usaha dalam bentuk perjudian. Nas Quran tegas mengharamkan segala bentuk praktek perjudian apapun namanya. Tidak boleh ikhwan. Apalagi? Pencurian. Apalagi? Penipuan. Apalagi? Segala sesuatu yang memadharatkan pribadi atau orang lain. Langsung menyebutkan poin-poinnya gitu lah, apa gitu ya ikhwan. Usaha yang masyhur di kalangan umat ini. Kone. Dan al-muhim dari perkara-perkara diharamkan dalam Islam itu semua harus ada nas dalilnya. Ketika ada nas dalil yang tegas mengatakan haram, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah ya? Maka kembali kepada yang halal. Wal halal kathirun wasi', yang namanya perkara halal, usaha yang halal buahnya luas. Jangan nyari yang haram-haram ya. Antum jangan tertipu dengan ucapan sebagian orang, jangankan yang halal, haram aja susah. Itu dikarenakan dia enggak memiliki ilmunya. Kemudian barakallahu fikum, mencari usaha yang halal ini fadilahnya luar biasa besar. Di kalangan salaf, di kalangan kaum salaf terdahulu, mencari usaha yang halal itu pekerjaannya para pahlawan, pekerjaannya kaum pemberani, namanya Amrul Abtal. Disebutkan oleh Sufyan Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, alaika bi'amalil abtal, al-kasbu minal halal wal-infaqu al-iyal. Hendalah kamu bekerja melakukan tindakannya para pahlawan, tindakannya kaum laki-laki pemberani. Apa itu? Mencari usaha yang halal dan menghidupi keluarga. Ini laki-laki yang penuh tanggung jawab. Barakallahu. Ini disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya wa isnaduhu sahih. Juga disebutkan dari Muhammad bin Wasi', dia pernah berkata kepada Malik bin Dinar. Kata Muhammad, Malik la tuqari'ul abtal. Kenapa kamu ini tidak bisa bersaing, bertanding melawan para pahlawan-pahlawan tadi, orang-orang yang kuat-kuat tadi? Dia tanya, wa ma muqara'atul abtal, apa itu tanding bisa mengalahkan orang-orang semacam itu? Katanya Muhammad ibnu Wasi', al-kasbu minal halal wal-infaqu al-iyal. Caranya, cari usaha yang halal dan hidupi, cukupi kebutuhan keluargamu. Barakallahu fikum. Ini disebutkan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Barakallahu fikum. Luar biasa ya. Jadi orang-orang yang selama ini mengais rezeki yang halal, ingat yang halal, ini para pendekar. Ini para pahlawan. Ini orang-orang besar, rejal. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan dia memilah dan memilih usaha, tidak sembarangan, dicari yang halal. Dia tidak memandang besar, sedang, kecilnya usaha. Yang dia pandang itu adalah kehalalannya. Barokah. Barakallahu fikum. Walaupun dia harus masuk ke hutan, mencari kayu bakar, dia ikat, dia angkat di punggungnya, datang ke pasar, dia jual kayu bakar tadi, dapat uang sekian. Berapa harga kayu ya, Pandu? Masa-masa. Kalau kayu untuk bikin bangunan mahal. Ini untuk masak-masak, enggak seberapa. Paling dalam sehari, dia mungkin mendapatkan 10 ribu, 20 ribu, 25 ribu. Tapi dia kerjakan itu. Kenapa? Ini perkara yang halal. Hadza batal, hadza syuja', Inilah yang namanya pemberani laki-laki. Barakallahu fikum. Tidak sembarangan. Dia tidak punya apa-apa. Yang dia punya hanya sebuah sebiji becak, misalkan begitu. Dia kais. Dia injak becak tadi itu. Barakallahu fikum, untuk mencari rezeki yang halal, tidak mau mengemis, tidak mau meminta-minta, tidak mengharapkan orang lain, tidak menggantungkan kepada orang lain, tidak menjadi beban bagi pihak yang lain. Becak sekarang, masya Allah ya kan, ada apa? Ada mesinnya ya, bentor, namanya becak motor ya. Dulu kalau menggunakan kaki, masya Allah. Sekarang, sekali jalan 10.000. Sekarang becak usahanya bagus ya, kan? Itu bisa mengalahkan PNS yang baru masuk ya, kan? Nah ya, yang baru masuk. Barakallahu fikum. Nah, dia sehari becak dapat 100-200 ribu, kalikan sebulan 6 juta. Wih, itu mengalahkan gaji. Aneh, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Intinya dia cari rezeki yang halal. Batal ya ikhwan. Ada batal. Barakallahu fikum. Nama ikhwan disebutkan oleh para ulama kita ya ikhwan, na'azakumullah, mengais rezeki yang halal, semata-mata mencari yang halal, itu termasuk upaya ibadah kepada Allah, termasuk tahqiqul ubudiyyati lillah, merealisasikan ibadah kepada Allah azza wa jal, ibadah dalam bentuk mencari rezeki yang halal. Ingat, yang halal, tidak sembarang rezeki. Barakallahu fikum. Ada sebuah pernyataan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Siyar A'lami Nubala, As-Siyar, di jilid yang kedua halaman 570. Beliau mengatakan, minat tafarrughi lil ibadah as-sa'yu fis sabab, termasuk upaya fokus ibadah ialah mencari usaha, mencari sebab mendapatkan yang namanya rezeki. Wala siyama liman lahu iyal, terutama yang sudah punya keluarga. Bayangkan, mencari rezeki, mengerjakan sebab untuk mendapatkan rezeki yang halal, itu termasuk tafarruh lil ibadah, termasuk fokus ibadah. Luar biasa. Belum bahkan hadisnya Rasul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdala ma akala ar-rajulu min kasbi yaminih, sesungguhnya yang paling afdal dari apa yang dimakan seseorang dari apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri, paling afdal. Barakallahu fikum. Ini ucapannya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ketika itu mencermati ikhwan fillah na'azakumullah, ketika orang itu betul-betul selektif mencari usaha, dia hanya mencari usaha yang halal, maka dia sesungguhnya sedang beribadah kepada Allah dengan ubudiyah qalbiyah, ibadah hati, dan dengan ubudiyatul jawarih, anggota badan. Antum sama saya bersabi ikhwan. Orang yang selektif mencari usaha, yang dia cari hanya usaha yang halal dengan cara yang halal, itu termasuk ibadah hati. Dari si ikhwan, yang pertama niatan dia hanya ditujukan untuk mencari harta yang halal. Kemudian semangatnya dia, raghbah, motivasi dia, semangatnya dia untuk mencari perkara yang halal. Kemudian dia merasa takut, khasyah, terjatuh dalam usaha yang haram. Kemudian mahabbatuh, dia sangat mencintai, sangat memuliakan, sangat menghormati usaha yang halal. Ini semuanya pada hati. Iradah, raghbah, khasyah, mahabbah, ta'zim. Ini semua ibadah qalbiyah. Secara enggak langsung dia beribadah kepada Allah dengan ibadah hati. juga dia termasuk orang yang sedang berupaya ibadah dengan ibadah, dengan ibadah dengan ibadah anggota badan. Seperti sa'yuhu fi kasbil halal dunal haram. Usaha dia untuk mencari yang halal bukannya haram. Barakallahu fikum. Kemudian dia mengajak orang lain dakwah, ikhwan. Mengajak orang lain untuk mencari perkara-perkara yang halal saja. Lalu dia juga memberikan warning, peringatan kepada orang lain, hati-hati dari perkara yang haram, hati-hati dari perkara yang namanya syubhat. Itu ibadah jawarih. Adanya sa'yun, usaha, adanya dakwah, adanya upaya memberikan peringatan, ini semuanya adalah ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan para ulama semuanya sepakat, tidak ada khilaf di kalangan para ulama kita bahwasanya kasbul halal, mencari usaha yang halal, termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab mencari usaha yang halal termasuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dan juga ikhwan sebagai tambahan, nama ikhwan sebagai tambahan, dulu para ulama salaf dari kalangan para sahabah, para tabi'in, atba'u tabi'in, mereka mengais rezeki yang halal, mereka mengais rezeki yang halal, mendapatkan kelapangan rezeki, itu semua mereka pergunakan sebagai upaya untuk menegakkan agama Allah, sebagai upaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aunan ala din. Barakallahu fikum. Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah meriwayatkan, menukilkan dari para sahabat. Beliau mengatakan kanu yarawna as-sa'ah aunan ala din. Dulu kaum salaf, para sahabat memandang kelapangan rezeki yang halal itu dipergunakan untuk membantu perjuangan agama ini. Barakallahu fikum. Dan ada sebuah perbincangan antara dua imam besar pada masanya terkait dengan bab ini, barakallahu fikum, yang sangat banyak faedahnya. Disebutkan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan juga disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Tarikh Baghdad, perbincangan antara Fudhal ibn Iyad rahimahullah, Fudhal ibn Iyad dan Abdullah bin Mubarak. Barakallahu fikum. Fudhal ibn Iyad ini alim dan ahli ibadahnya orang Hijaz, Makkah. Ibn Mubarak ini alimnya Khurasan. Suatu kali Fudhal ibn Iyad rahimahullah berkata kepada Ibn Mubarak, katanya Fudhal, ya Ibn Mubarak, innaka ta'muruna bizzuhdi wattaqalluli walbulghah. Wahai Ibn Mubarak, engkau selama ini memerintahkan kami untuk zuhud, merasa cukup dengan harta yang sedikit, cukup dengan kebutuhan primer saja. Tapi wa naraka ta'ti bil baba'i' min biladi Khurasan ila al-baladil haram. Tapi nyatanya saya melihat engkau mendatangkan barang dari Khurasan dibawa ke Mekah. Katanya suruh zuhud. Nah, kok kamu usahanya besar seperti itu? Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, ya Aba Ali. Ini kunyahnya Fudhal ibn Iyad. Ya Aba Ali, wahai Abu Ali, innama fa'altu dha li'asuna wajhi wa ukrimu biha irdi wa astainu biha ala ta'ati rabbi la ara lillahi haqqan illa sara'tu ilaih hatta aquma bihi. Wahai Abu Ali, aku berbuat semacam ini, mencari usaha, membuat sebuah usaha, berdagang, berniaga. Aku lakukan ini semua untuk satu, menjaga wajahku supaya jangan jadi pengemis, supaya jangan meminta-minta kepada orang lain. Saya jaga wajahku dan untuk memuliakan kehormatanku. Barakallahu fikum. dia sebagai seorang alim, seorang ulama, supaya kehormatan terjaga, cari usaha. Dan aku pergunakan untuk mentaati Rabbku, mentaati Allah Azza wa Jal. Tidaklah aku melihat ada satu hak dari hak-hak Allah Azza wa Jal melainkan aku bersegera untuk melaksanakannya. Ada hak apa? Langsung kerjakan, langsung amalkan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Katanya Fadl ibn Iyad rahimahullah, ma ahsana dha in tamma dha. Ma ahsana dha in tamma dha. Alangkah bagusnya ini apabila telah sempurna niatan-niatan tersebut. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, sehingga yang namanya kasbul halal ini merupakan perkara yang begitu besar, perkara yang begitu agung, begitu mulia. Dan di zaman sekarang ini ikhwan amtina azakumullah, mencari perkara yang halal dikatakan agak rumit, dikarenakan sudah tersebar yang namanya usaha-usaha yang haram di tengah-tengah masyarakat, tersebar usaha yang syubhat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika seorang muslim betul-betul dia memilah-memilih, betul-betul selektif, dia mencari yang halal saja dengan cara yang halal saja, maka insyaallah dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dunia dapat, ibadah juga dapat, akhirat juga dapat, agama juga dapat, semuanya dapat, dan dia mendapatkan segala banyak fadilah-fadilah yang ada, apalagi disertai dengan niatan-niatan yang salihah tadi dan tujuan-tujuan yang mulia tadi. Maka insyaallah rezekinya itu akan barokah, rezekinya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, menjadi rezeki yang halal, rezeki yang tayyib, rezeki yang nafi', rezeki yang mubarak, yang barokah, dan akan membawa kebaikan untuk dia, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk amal solehnya, kebaikan untuk agamanya, dan tentu kebaikan untuk akhiratnya nanti. Perlu diingat ya ikhwan, usaha yang haram itu menyebabkan doa kita tidak makbul. Usaha yang haram membuat doa kita tidak makbul. Ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah taala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah zat yang tayyib tidak menerima kecuali dari yang tayyib. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum mukminin sebagaimana perintah kepada para mursalin. Allah memerintahkan para rasul, "Ya ayyuhar rusul, kulu min at-thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah perkara-perkara yang thayyib. Juga Allah mengatakan, memerintahkan kaum mukminin, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang yang beriman, makanlah yang thayyib-thayyib saja. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang laki-laki, yutilus safar, lama musafir, ash'atha aghbara, kusut masai, rambutnya acak-acakan, berdebu dikarenakan yang namanya safar tadi, yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit berdoa, dia memanggil, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku." Kata Rasul, "Wa mat'amuhu haram," tapi makanannya haram. "Wa mashrabuhu haram," minumannya haram. "Wa malbasuhu haram," pakaiannya haram. "Wa ghudhiya bil haram," dan dia dikasih makanan dari perkara yang haram. "Fa anna yustajabula," maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Anda perhatikan di sini, ikhwanatina azakumullah, laki-laki ini barakallahu fikum, pada dia ada sebab-sebab makbulnya doa. Satu, musafir. Dua, ash'atha aghbar, kusut masai, berdebu karena safar. Tiga, mengangkat tangan dalam berdoa. Empat, memanggil nama Allah, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Sudah melakukan sebab makbulnya doa. Tetapi semua ditolak, tertutup pintu doa, tidak dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jal. Apa sebab? Dikarenakan perkara yang dia makan haram, hartanya haram, usahanya haram, makanannya, minumannya, pakaiannya, semuanya haram. Rasul mengatakan bagaimana mungkin dimakbulkan. Ini bahayanya perkara haram. Disebutkan faedahnya terkait dengan hadis ini, ikhwan, oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau mengatakan, falamma kanal aklu halala, falamma kanal aklu halala, fal'amalu salihu maqbul. Fa'idha kanal aklu ghayru halalin, fa'kayfa yakunul amalu maqbula. Maka ketika makanannya itu halal, maka amal solehnya maqbul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau makanannya tidak halal, maka bagaimana mungkin amal dia diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Ini yang harus dicamkan baik-baik, ikhwan. Ternyata usaha yang halal betul-betul berkaitan erat dengan amaliyah kita, dengan iman kita, dengan takwa kita kepada Allah. Sekali lagi, jangan sedikit pun dekat-dekat dengan perkara yang haram atau dekat-dekat dengan perkara-perkara yang syubhat. Fallahul musta'an. Dan yang terakhir, jam 1:30 ya, Pak. Masya Allah. Anda mikir jam berapa ini? Nah, dan yang terakhir, warakallahu fikum, ialah al-qana'ah wal-iktifa' bil-yasir. Ini penting. Harus memiliki sikap qana'ah, menerima apa yang Allah anugerahkan kepada dia, merasa cukup dengan rezeki yang sedikit asalkan dia halal. Ini penting, qanaah. Kalau tidak ada qanaah, kemaru. Gitu bahasanya. Itu bahasa qanaah, ikhwan. Kasar lah bahasanya ini. Kemaru, ikhwan. Serakah. Harus tamak, masya Allah. Harus ada qanaah, al-iqtina' bima atahullah, merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Inilah sumber asas kecukupan, asas kekayaan. Kaya yang asli itu kaya hati, qanaah. Apa kata Rasul? Laisal ghinan kathratil arab, walakinnal ghina ghina al-qalb. Yang namanya kaya itu bukan kaya materi, tapi yang namanya kaya, kaya hati, yaitu qanaah. Ketika Anda qanaah, merasa cukup dengan rezeki tadi, Anda menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Tidak ada keluh kesah, tidak ada ratap tangis, tidak ada kegelisahan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, jiwa akan tenang, jiwa akan tentram, jiwa akan damai dengan yang namanya qanaah, ghina. Barakallahu fikum. Cukup. Disebutkan dalam sebuah hadis, ini merupakan sebab mendatangkan falah, keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung, falah orang yang masuk Islam. Alhamdulillah kitanya muslim. Wa ruziqa kafafa, dikasih rezeki yang cukup. Tidak kurang, tidak lebih, cukup. Barakallahu fikum. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Falah, bahagia, beruntung, tentrem, adem, ayem. Barakallahu fikum. Buka dompet 50.000, alhamdulillah. Cukup untuk sehari dua hari. Gimana besok? Pikir besok. Ya kan usahanya lanjut, kan gak diem saja. Tenang dia. Tidak gelisah. Aduh, gimana ini? Gimana ini? Aduh, 20 ribu. Bisa makan apa ini? Lo kok bingung? Rezeki sudah diatur, dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jal. Wa ma min dafatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sebuah jiwa tidak bakal mati sampai menepati rezekinya. Selama Anda masih hidup ada rezekinya, jangan khawatir. Tawakal dan ikhtiar. Jadi alhamdulillah 50 ribu. Senang dia. Besok usaha lagi. Alhamdulillah 75 ribu. Naik lagi. Tenang. Ibadah lancar, muamalah bagus, akhlak mulia. Barakallahu fiikum. Tenang. Itu dikarenakan memiliki jiwa qanaah, merasa cukup. Barakallahu fiikum. Yang dimakan juga begitu. Makan gulai kentang. Oh. Itu spesial ini kayaknya ya. Ada enggak gulai kentang? Nah, ada lagi. Halo. Jangan dikira dalamnya ada dagingnya, enggak. Kentang toh, Pak, ini, Pak. Gulai isinya kentang. Ya, dikarenakan lagi murah kentangan, tempatnya kentang. Alhamdulillah, disyukuri. Di tempat yang lain enggak bisa beli kentang, mahal ya, Pak. Barakallahu fiikum. Jika dia merasa bersyukur, luar biasa. Yang dia pikir bagaimana akhiratnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana menjaga iman dan takwa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana hammuhul akhirah." Man kana hammuhul akhirah. gimana lafadznya, Pak? Allahu musta'an. Oke. Okay. Ada lagi sebelumnya, Ustaz. Man kana hammuhul akhirah jama'allahu qalbah. Jama'allahu qalbah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa tadfutu dunya wa hiya rafimah. Barang siapa yang hammu, yang harapan dia, planningnya dia akhirat, Allah jama'allahu syamlah, afwan, Allah akan mengumpulkan semua perkara dia. Tidak pakai centang perenang. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan rasa kecukupan dalam hatinya dia. Wa tadkhud dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia benci kepada dia. Ngalir terus rezekinya. Cukup, dia merasa cukup kaya dalam hatinya. Perkara dia selalu ngumpul. Bagus, tidak centang perenang. Wa man kana hammuhu dunya syattatallahu syamlah. Syattatallahu syamlah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan barang siapa yang harapan dia, planning dia, cita-cita dia semata-mata dunia, Allah Azza wa Jalla akan centang perenangkan semua urusan dia. Allah akan jadikan kefakiran selalu di pelupuk matanya. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditetapkan saja untuknya. Barakallahu fikum. Qanaah. Barakallahu fikum dengan apa yang ada. Kemudian tujuan kita yang paling inti adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Barakallahu fikum. Insyaallah barakah. Insyaallah menjadi hamba yang tentrem, adem, ayem walaupun yang harta sedikit. Dan jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika mendapatkan harta yang berlimpah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan jangan lupa ya, Fan, ya, ketika mencari usaha harus beristianah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon kemudahan kepada Allah, mohon rezekinya kepada Allah, kelapangan rezekinya kepada Allah, dan memohon supaya rezekinya barokah. Semuanya diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Semangat mengerjakan yang manfaat dan mohon pertolongan kepada Allah semata dan jangan merasa lemah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai jam berapa? Setengah dua lebih. Insyaallah. Pertanyaannya panjang-panjang ya, jawabannya ya.